dia to tam buko leco mati. Ya menghantam keras badannya berkali-kali. Hey! Pakai pakaian hitam ala Jawa Timur. Para penari mulai siap di tengah lapangan. Seorang yang tertua tanpa sedang bersemedi. Komat kami baca mantra yang ku tak mengerti. Satu yang rambut panjang maju jalan ke depan. Menjulurkan tangan yang memegang kaleng usang. Mencari para dermawan yang hadir di sini. Tak perlu pasang harga pokoknya sesuka hati. Kuda lumping datang di tengah trompet yang mengiang-ngiang. Keras memekakkan alat pendengaran. Matanya terpejam namun penuh dengan misteri. Seiring tabuhan gendang yang silih berganti. Kadang meliuk sopan, kadang bergulingan. Di atas punggungnya yang terlihat hitam melegam. Dan mengunyah sejumput rumput rapuh sekali. Bagaikan kuda yang kelaparan setelah berlari. Meregang, meregang, bergulingan. Tepuk tangan, kaleng usang selalu tak lupa untuk maju ke depan. Ada yang senang dan memberikan uang berlebih. Merasa puas dengan tontonan di sini. Tetap bersahutan, suara gamelan. Membawa kuda lumping bergerak lebih lamban. Lalu pembawa acara memberinya sebuah kelapa. Dengan sigap sang kuda mengupas dengan gigi-giginya. Kemudian kuda pun kehausan dan menghabiskan 1-2 ember air kran. Penonton belum habis terkagum dan tercengang. Sang kuda langsung melumat pecah-pecahan bohlam. Kini orang tua itu pun mulai berdiri. Menandakan pertunjukan akan diakhiri. Berjalan ke depan menghampiri sang penari. Sekali tepuk pelan sang kuda terkulai letih.